من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله. Kita akan mulai pada pertemuan ini pembahasan daripada tafsir Juz Amma. Dan kita mulai dari surat An-Naba. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam mentafsirkan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il 'azim, tentang satu berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, berita yang mereka padanya saling berselisih. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla, sekali lagi, jangan. Ini kalla di sini kalimat hardikan, kalimat yang tujuannya adalah untuk supaya seseorang atau orang yang diperintahkan dengannya kalimat tersebut berhenti dari sesuatu yang dilakukannya. Kalla, sekali-kali jangan. Janganlah mereka melakukan hal tersebut. Ya, ini jangan memperselisihkannya, karena perkara tersebut bukan perkara yang pantas untuk diperselisihkan. Saya alamun, mereka kelak akan mengetahui. Berkata Syekh Sa'di, ay an ayyi syai'in yatasa'al al-mukadzibuna bi ayatillah. Yakni tentang apakah, tentang perkara apa para pendusta-pendusta tersebut, atau al-mukadzibun, yakni orang-orang yang mendustakan tersebut, mereka bertanya-tanya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan istifham. Amma. Amma. Ma di situ pendek. Jadi pada asalnya dia panjang. Ma istifhamiyah. Asalnya adalah amma, begitu panjang namanya. Kemudian penulisannya juga di situ diidghamkan, harusnya sepantasnya dalam sepantasnya ya. Asalnya begitu. Asalnya adalah an ma. An ma. Nunnya diidghamkan kepada ma, karena nun dan mim bertemu sama-sama memiliki sifat gunnah, berdengung. Nun sukun ketemu mim, maka dia masuk pada mim dan berdengung. Idgham bi gunnah, sehingga penulisannya pun kemudian dijadikan satu, menjadi amma. Kemudian ma di situ yang asalnya adalah panjang, istifham ya, ma-nya panjang, dia dibuang alifnya untuk membedakan antara ma mausulah dengan ma istifhamiyah. Jadi dalam penulisan, kalau ma tersebut adalah ma istifhamiyah, maka dia dibuang alifnya dalam penulisan, dan tentunya dalam bacaan pula. Amma yatasa'alun, supaya tidak difahami ma-nya di situ adalah ma mausulah. Ma mausulah adalah ma yang artinya adalah alladhi. Alladhi itu artinya ma mausulah. Adapun ma istifhamiyah itu adalah pertanyaan. Apa? An ma artinya tentang apa? Dan ini merupakan qiraatul jumhur. Jumhurul qurra. Dari kalangan para sahabat dan selainnya. Adapun sebagian sahabat dan sebagian tabi'in ada yang membaca dengan dipanjangkan. Amma yatasa'alun. Ma-nya dipanjangkan. Amma begitu. Sebagian mereka seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dengan para sahabat juga Ikrimah, membaca dengan dipanjangkan. Dan penggunaan yang seperti ini sangat jarang terjadi. Artinya itu memang lughah yang lemah, lughah yang lemah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jinni, itsbatul alif adhafu lughatain. Dituliskannya alif itu adalah selemah-lemahnya dari dua lughah. Dua lughah artinya lughah dihilangkan alifnya dan lughah ditetapkan alifnya. Maka yang ditetapkan ini adalah yang paling lemah. Kemudian perkara yang berikutnya dari kalimat amma, pertanyaan dengan ma, tidak dengan man, tetapi dengan ma, itu adalah pertanyaan tentang hakikat dari sesuatu. Artinya yang dipertanyakan di situ adalah perkara yang majhul, sehingga ditanyakan. Maka sesuatu yang begitu sangat besar perkaranya, yang akal tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjangkaunya, itu seolah-olah sesuatu yang majhul begitu. Karena tidak mungkin untuk diraih dan dijangkau oleh akal-akal manusia perkara yang sangat besar tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dengan bahasa amma. Amma yatasa'alun. Ini kaitannya dengan ma. Tayib, masih terkait dengan ma pula. Amma. Allah Subhanahu wa taala membuka suratnya ini dengan gaya bahasa pertanyaan dalam bahasa tafsir uslubul istifham, bahasa pertanyaan. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa pertanyaan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang yang mendengarnya ada keinginan dan kecenderungan untuk mempersiapkan pendengarannya akan apa yang disampaikan setelahnya. Ini yang pertama. Di taswiqis sami. Taswiq. Ini keinginan yang kuat untuk ingin tahu apa yang akan disampaikan ini. Jadi kalimat pertanyaan adalah kalimat pancingan agar orang yang mendengar kemudian menoleh kepada perkataan tersebut sehingga dia mempersiapkan pendengarannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kengerian akan perkaranya dan untuk membesarkan urusannya. Ini bahwasanya apa yang akan disampaikan ini adalah perkara yang mengerikan dan dahsyat sehingga dipertanyakan. Amma yatasaalun, ya kan? Kalimat pertama itu laftul intibah li tasbiqis sami, ya. Untuk seseorang kemudian ingin perhatikan dengan seksama. Ini yang pertama. Yang kedua, akan masuk dan merasuk di dalam jiwanya bahwa ini perkara besar, perkara dahsyat, perkara mengerikan, sehingga Allah pun mempertanyakan, ya, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Kemudian kalimat yatasaalun yatasaalun artinya adalah atasaul, yas'al ba'duhum ba'don, satu dengan yang lain saling bertanya-tanya. Dan terkadang kalimat yatasaalun itu juga terpakai untuk makna perbincangan, meskipun tidak saling bertanya tapi saling memperbincangkan apa yang mereka saling perbincangkan begitu. Jadi dua makna yatasaalun. Mana yang pertama adalah apa yang mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Yang kedua, apa yang mereka saling perbincangkan. Makna yang pertama itu yang dohir, yakni mereka saling bertanya-tanya satu dengan yang lain. Karena memang wazan daripada tasa'ala ya tasa'alu artinya adalah musyarakah, saling, satu dengan yang lain saling bertanya. Tetapi terpakai pula untuk makna saling berbincang sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, qala qailun minhum inni kana li qarin. Nah, di sini tidak ada tasa'ul, ya. Tidak ada saling bertanya-tanya, tetapi yang ada adalah tahadus, saling berbincang. Tetapi Allah menggunakan kalimat yatasa'alun. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun, maka mereka pun berhadapan satu dengan yang lain saling bercengkerama, saling berbincang. Padahal maknanya, padahal bahasanya dengan yatasa'alun. Kita menerjemahkan dengan saling berbincang, kenapa? Karena kalimat berikutnya bukan kalimat bertanya. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. Salah satu mereka mengatakan aku punya teman dan bercerita dia. Yang lain kemudian menanggapi. Al-muhim bentuk daripada tahadus, bentuk daripada apa? Perbincangan. Bukan tasaul, saling bertanya satu dengan yang lain tetapi dengan kalimat yatasaalun. Jadi, amma yatasaalun itu artinya apa yang sedang mereka perbincangkan. Ini makna yang kedua ya. Tapi makna yang pertama itu yang zahir, yakni apa yang mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Kemudian perkara yang lain dalam masih dalam ayat yang pertama. Dhamir wawu jamaah. Itu kembalinya ke siapa? Yatasa alun di situ. Amma yatasa alun. Kembalinya ke siapa? Artinya wawu itu wawu fa'il ya. Mereka saling bertanya-tanya. Mereka ini siapa maksudnya? Ya namanya tafsir memang begini ya pembicaraannya, pembahasannya rinci ya. Dan secara kaidah asalnya kalau itu adalah pembuka kata maka tidak bisa langsung kemudian menggunakan wawu jamaah. Tetapi dimulai dengan pembuka yang dengan itu wawu jamaah tersebut bisa dikembalikan kepadanya. Misalnya seseorang mengatakan ra'aitu Muhammadan wa Ahmada wa Zaidan ja'u min indi ustadihim. Nah, aku melihat fulan fulan fulan. Wawunya ini kembali kepada fulan yang disebutkan tadi. Karena sudah ada pembukanya sehingga bisa dengan wawu jamaah. Nah, ini ayat pertama Allah langsung mengatakan amma yatasaaluna. Wawunya kemana? Kembalinya kemana? Ya. Siapa yang dimaukan dengan wawu di sini? Para mufassirin tentunya mereka terjadi khilaf ya. Ada yang mengatakan kuffar Quraisy. Dan ini yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Beliau mengatakan an ayyi syai'in yatasaalu al-mukadzibuna bi ayatillah. Al-mukadzibun yakni kuffar Quraisy. Tentang apa? Para yakni al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu mereka saling bertanya-tanya tentang apa? Begitu. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, juga Ibnu Abi Hatim, dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Lamma bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alu yatasaaluna fi ma bainahum. Di saat diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya-tanya di antara mereka ya, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amma yatasaalun wawunya kembalinya kepada kafir Quraisy. Kemudian annabaul azim adalah rasul. Begitu ya maknanya. Tentang perkara besarnya ini rasul. Dengan riwayat Al-Hasan Al-Basri ini. Al-Hasan adalah seorang tabi'in. Kalau beliau berbicara tentang kejadian di masa Rasul, maka ini hukumnya mursal. Lama bu'itan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alu yatasaaluna fi ma bainahum fa anzalallahu amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Maka dengan mereka saling bertanya satu dengan yang lain itu Allah turunkan ayat ini. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Tentang satu berita yang besar. Dan karena mereka ini orang-orang yang memang kufar, pendusta, mendustakan agama, mendustakan kebangkitan, mendustakan Rasul, mendustakan Quran. Mereka ma'ruf dengan itu sehingga tanpa disebut mereka terlebih dahulu dan langsung didatangkan dengannya wawu jamaah itu sudah bisa. Karena ma'rufnya mereka dengan hal tersebut. Dikembalikannya kepada mereka kufar Quraisy. Kemudian kalau ada pertanyaan, ayat berikutnya itu menunjukkan bahwa yang dimaukan bukan kafir Quraisy. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yani tentang berita besar yang mereka pada berita besar tersebut mereka saling berselisih. Berarti bukan kufar Quraisy. Kenapa? Karena kufar Quraisy muttafiqun alal ingkar, ya. Muttafiqun alal ingkar. Mereka sepakat mengingkari hal tersebut. Tidak ada khilaf di kalangan mereka kalau dimaukan kufar Quraisy. Maka ahlu tafsir ataupun mufassirun, ya, kelompok ahlu tafsir yang menafsirkan demikian, mereka menjawab bahwa di kalangan kafir Quraisy ada orang-orang yang memang betul-betul mengingkari kebangkitan, hari kebangkitan, ya, ataupun mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara pengingkaran yang tegas. Ada pula mereka itu yang syak, ada yang syak dalam artian ragu-ragu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mukhtalifun. Orang-orang yang tegas-tegas mengingkari dan menyatakan tidak ada hari kebangkitan, ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, ucapan mereka, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah ini melainkan hanyalah kehidupan dunia kita saja. Kita mati, kita hidup, selesai. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami dan kita ini tidak akan mungkin kemudian dibangkitkan lagi. Ini satu kelompok mengatakan demikian dari kalangan Quraisy, dan di antara mereka ada yang menyatakan, ya, inna dhunnu illa dhunna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami hanyalah menyangka-nyangka saja. Yani ada syak pada diri mereka. Mana dari masaah? Kami tidak tahu apa itu saah, apa itu hari kebangkitan. Kami hanya menyangka-nyangka saja bahwa nanti akan ada demikian, demikian, demikian. Wa ma nahnu bimustayqinin, kami tidak merasa yakin dengan hal itu. Nah, ini kelompok yang lain. Sehingga ada yang merasa yakin bahwa tidak akan ada kebangkitan, ada pula yang merasa ragu, ada apa enggaknya. Sehingga dikatakan hum fihi mukhtalifun. Sebagian ulama yang lain menyatakan amma yatasaalun, kembalinya kepada seluruh manusia yang hidup di masa tersebut. Jadi secara umum, amma yatasaalun, apa yang dipertanyakan oleh para manusia itu, mereka yakni para manusia ahlul ard, penduduk bumi, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka beradanya, ada yang kafir, ada yang beriman gitu. Dan memang keadaan daripada manusia, mereka berselisih dalam artian ada yang kafir, ada yang beriman. Berikutnya berkata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma bayyana ma yatasaaluna anhu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang mereka saling pertanyakan tersebut. Faqal, Allah nyatakan, "Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun." Tentang berita yang besar yang mereka pada berita tersebut berselisih. An-naba, an-naba, artinya adalah al-khobar. Naba itu artinya al-khobar, berita. Seperti firman Allah Ta'ala, ya, menceritakan tentang ucapan Rasul di dalam surat At-Tahrim, nabba'aniyal alimul khabir. Nabba'aniyal alimul khabir, yakni akhbaroni Allahu ta'ala al-aliyyul khabir, memberitakan kepadaku. Bisa ditanyakan, man ambaka hadza, siapa yang beritakan kepada engkau tentang perkara ini? Rasul menyatakan, nabani yang alimul khabir, yang memberitakan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui segala perkara. Jadi an-naba itu artinya al-khabar. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya an-naba itu adalah al-khabar dzul faidatil azimah, tidak semata-mata khabar tapi berita yang memiliki faedah yang besar, itulah an-naba. An-naba tidak hanya sekedar al-khabar tetapi al-khabar dzul faidatil azimah, berita yang memiliki faedah besar. Lah kalau sudah memiliki makna seperti itu, kenapa kemudian disifati dengan al-azim? Nah, pensifatan al-azim itu supaya menguatkan dan mensangatkan. Naba itu sendiri sudah merupakan berita besar, disifati dengan azim lagi, sehingga semakin membesarkan daripada perkara tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pertama menyampaikan perkara tersebut secara uslub istifhamiyah, yakni dengan model pertanyaan, itu dengan tujuan supaya setiap orang yang mendengarnya atau yang membacanya kemudian memperhatikan dengan seksama akan apa yang disampaikan. Kemudian setelah itu diberitakan bahwa perkaranya adalah perkara yang besar, yang kemudian memberikan faedah pengagungan terhadap apa yang tidak disampaikan. Itu adalah merupakan uslubul Quran, al-ijaz di dalam Al-Quran. Demikian. Taib, apa itu an-nabi'il azim? Apa yang dimaksud dengan an-naba'ul azim? Para mufassirin berbeda pendapat di dalam memaknai an-naba'ul azim. Setidaknya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan, tidak hanya satu dua ya yang mengatakan ini, di antaranya Mujahid, Muqatil, Al-Farra dan yang lain. Mereka mengatakan Al-Qur'an. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Al-Qur'an. An-Naba'ul Azim adalah Al-Qur'an. Pendapat yang kedua, An-Naba'ul Azim adalah Al-Ba'ats. Di antara mufassirin yang menyatakan demikian adalah Qatadah, Abdu'l-Haq dan Ibnu Zaid. Al-Ba'ats yakni hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, An-Naba'ul Azim adalah perkara dan urusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah An-Naba'ul Azim. Di antara yang menyatakan demikian adalah Az-Zujjaj. Dan Ibnu Jarir At-Tabari telah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Beliau cenderung kepada yakni ihtimalul jami', dalam artian memungkinkan ketiga-tiganya. An-Naba'ul Azim adalah Al-Qur'an itu sendiri, dan di dalam Al-Qur'an berbicara tentang al-ba'ats, hari kebangkitan, dan hari kebangkitan serta Al-Qur'an adalah perkara yang dibawa oleh Nabi, sehingga tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi di antara penafsiran-penafsiran tersebut. Akan tetapi tersisa pertanyaan di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan mufrad An-Naba'ul 'Adzim. Sehingga kalau butuh untuk ditayin, ya, kalau butuh untuk ditayin artinya yang secara pasti itu apa? Memang iya, segala perkara itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkara besar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan anin nabail azim satu perkara. Apa yang dimaukan dengan satu perkara tersebut? Tapi sebelum itu kita sampaikan di sini pula yang berpendapat bahwasannya An-Naba'ul 'Adzim adalah Al-Qur'an berdalil dengan firman Allah taala, ya, berdalil dengan firman Allah taala. Qul huwa naba'un 'adzim antum anhu mu'ridun. Qul huwa yakni Al-Qur'an. Katakanlah huwa Al-Qur'an itu adalah naba'un 'adzim, perkara besar, berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya. Ini jelas Allah menyebut Al-Qur'an sebagai naba'un 'adzim. Demikian pula yang menguatkan daripada bahwa makna naba'un 'adzim adalah Al-Qur'an, ayat berikutnya alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih padanya. Kenapa? Karena kufar Quraisy mereka berselisih terhadap Al-Qur'an. Sebagian mereka ada menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir. Sebagian mereka ada menyatakan itu adalah syair. Sebagian mereka menyatakan itu adalah asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. Berarti mereka berselisih. Demikian pula yang menyatakan bahwa yang dimaukan adalah Rasul atau yang dibawa oleh Rasul. Karena mereka juga mengatakan tentang Rasul, Rasul itu adalah penyair, penyihir, dukun dan semisalnya. Mereka berselisih tentang Rasul. Adapun yang menyatakan bahwa itu adalah Al-Ba'ats, hari kebangkitan, Tayyib, ini berdalil dengan apa yang terdapat di dalam surat itu sendiri. Di pertengahan surat Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata. Itu sudah berbicara setelahnya adalah tentang hari kebangkitan. Dan pendapat-pendapat ini memang pendapat-pendapat yang semuanya tentunya terkuatkan dengan dalil-dalil yang kokoh. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir tadi, ada ihtimal yang dimaukan adalah keseluruhan daripada tiga perkara tadi. Akan tetapi wallahu ta'ala alam bisawab, melihat daripada apa yang tersebut secara rinci dari ayat per ayat, dari awal surat sampai akhir surat, itu berbicara tentang perkara-perkara yang terkait dengan hari kebangkitan, ya, dan juga bukti-bukti akan benarnya hari berbangkit itu dari awal sampai akhir. Sehingga walaupun memungkinkan untuk dibawa kepada ketiga makna tersebut, akan tetapi wallahu ta'ala alam bisawab, yang paling kuat daripada penafsiran-penafsiran adalah bahwa berita besar yang mereka dustakan itu adalah tentang hari kebangkitan. Jadi di dalam surat An-Naba, ya, di dalam surat An-Naba, kalau antum telah membacanya dari awal sampai akhir, paling tidak membaca terjemahannya begitu, akan punya gambaran seperti apa surat An-Naba itu. Di dalam surat An-Naba dijelaskan secara rinci dari awal sampai akhir tentang bukti-bukti akan adanya hari kebangkitan. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan. dan kejadian-kejadian di hari kebangkitan. Dan ahlus saqawah dan ahlus sa'adah. Itu di dalam surat An-Naba. Ditutup dengan itu. Inna lil muttaqina mafaza hada'iq wa a'naba dan seterusnya. Barahinul ba'ats di dalam Al-Qur'an secara seluruhnya, ya keseluruhan daripada Al-Qur'an itu empat. Barahinul ba'ats. Barahinul ba'ats itu artinya adalah hujjah, bukti bahwasannya benar-benar akan ada hari kebangkitan. Itu ada empat. Di dalam Al-Qur'an keseluruhannya ada empat. Dan keempat-empatnya tersebut di dalam surat ini. Jadi tercecer dalam sekian banyak surat, ya, tersebut di dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an, itu kalau dikumpulkan ada empat. Nah, kalau dikumpulkan semua ada empat. Nah, keempat-empatnya itu Allah kumpulkan dalam surat An-Naba. Barahinul ba'ats. Barahinul ba'ats yang pertama, ya, barahinul ba'ats yang pertama adalah bukti bahwa pasti akan ada hari kebangkitan, ya. Itu yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, menghidupkan bumi setelah matinya. Ini setelah gersang, ibarat suatu yang mati, tandus, kemudian tumbuh. Kemudian yang ketiga, penciptaan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati dilihat oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi keempat-empatnya ada di dalam surat An-Naba. Tayyib, yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat An-Naba ini, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini hamparan? Kami menjadikannya, ini kami menciptakannya. Dan kami telah jadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasaknya. Kemudian juga wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'alna siraja wahaja. Dan bukankah kami telah membangun, yakni meninggikan di atas kalian, menciptakan 7 lapis langit yang kokoh. Dan kami jadikan pada langit tersebut sirojan wahaja, pelita yang menerangi, yakni matahari. Penciptaan langit dan bumi disebutkan di dalam surat An-Naba. Itu semua merupakan ayat-ayat kauniyah yang besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Maha mampu atas segala sesuatu. Maka penciptaan manusia, menciptakan kembali dan menghidupkan mereka setelah mati, itu jauh lebih ringan dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang istilah berat bagi Allah, tidak ada, ya. Allah menyatakan wa huwa ahwanu alaihi. Itu lebih ringan bagi Allah. Tetapi apakah Allah merasa berat? Tidak sama sekali. Artinya secara akal pun manusia diajak berpikir bisa. Ini langit dengan 7 lapisnya, bumi yang begitu sangat luasnya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Itu mampu. Maka untuk kemudian sekedar mengembalikan ciptaan, tentunya lebih mudah lagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya saja mampu. Dan Allah menyatakan, mengisyaratkan hal tersebut di dalam firman-Nya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamu. Tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Sehingga mereka mempertanyakan, masa nanti kita akan hidupkan kembali? Lo lihat, kamu hidup di mana sekarang? Di dunia ini. Dunia yang begitu luasnya, siapa yang mencipta? Allah. Langit yang begitu tinggi, menjulang dengan 7 lapisnya, siapa yang mencipta? Allah. Yang mampu untuk menciptakan itu semua dengan tanpa berat, tentu sangat mudah baginya untuk sekedar mengulang penciptaan kalian. Ini yang pertama, barahinul ba'ats yang pertama, tersebut di dalam surat An-Naba. Kemudian yang kedua, menghidupkan bumi setelah matinya. Ini diisyaratkan dalam firman-Nya surat An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami turunkan minal mu'sirat, dari awan, ma'an sajjaja, air yang melimpah ruah, hujan. Linukhrija bihi habban wa nabata, yang dengan itu kami menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan taman-taman, kebun-kebun yang lebat. Kemampuan ini, kudroh dan kuasa Allah tersebut, isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali kematian. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan di dalam firman-Nya yang lain, wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rubat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral ardha khashi'ah, bahwasanya engkau melihat bumi dalam keadaan tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a, di saat kami kemudian turunkan kepadanya air, ihtazat warobat, bergerak dan kemudian tumbuh. Innal ladzi ahyaha, sungguhnya yang telah menghidupkan bumi yang mati tadi, la muhyil mauta, sungguh dia akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini artinya merupakan barohidul ba'af, ya, yang kedua, tanah yang tandus keras. Kemudian tiba-tiba dengan hanya sekedar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah, menghijau kembali. Kemarin kita telah mengalami beberapa masa, ya, bisa hitungan bulan, masa kemarau yang cukup panjang, kering kerontang. Ya. Anak-anak bermain bola dalam keadaan penuh dengan debu. Tidak ada satu rumput pun yang hidup di situ. Tetapi sekedar diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali dua kali sudah menghijau kembali. Lapangan menjadi hijau. Itulah gambaran daripada barohidul ba'ats. Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga adalah penciptaan manusia itu sendiri. Dari yang sebelumnya tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam surat An-Naba. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian. Kami yang menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini isyarat di antara bentuk barohidul ba'ats. Perhatikan ayat ini dengan firman Allah pada surat yang lain, surat Yasin, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah, dan dia membuat permisalan kepada kami dalam keadaan dia melupakan penciptaan dirinya sendiri. Qal, dia mengatakan, man yuhsil idzam wa hiya ramim, membuat permisalan seperti itu, siapa yang akan bisa untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh seperti ini. Ya, dia membuat permisalan. Ini tulang belulang hancur luluh, sudah menjadi abu, debu. Hancur. Siapa yang akan sanggup untuk menghidupkannya kembali? Allah menyatakan, dia membuat perumpamaan penciptaan, bagaimana akan bisa menciptakan, dalam keadaan dia lupa bagaimana dia diciptakan. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menghidupkannya. Kamu sebelumnya tidak ada, diadakan oleh Allah. Sesuatu yang belum ada diadakan, Allah mampu. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan, itu Allah mampu. Apalagi sekedar mengulang sesuatu yang sudah pernah ada. Ini secara akal akan mudah untuk dipahami. Akal manusia, ya, dengan cara berpikir yang paling sederhana akan bisa untuk memahami ini. Tapi orang-orang yang mereka sok pintar, ya, kesulitan untuk bisa paham terhadap perkara yang sangat sepele ini. Seorang penemu dikatakan dia hebat, kenapa? Karena dia menemukan sesuatu inovasi yang belum pernah ditemukan manusia sebelumnya. Adapun setelahnya, ya, mengulang daripada hal tersebut sudah suatu hal yang biasa. Kenapa? Karena itu adalah yang berikutnya dan yang berikutnya. Kali yang berikutnya jauh lebih mudah daripada kali yang pertama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu yang belum pernah ada diadakan. Nah, kemudian orang yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut mengatakan, siapa yang akan bisa menghidupkan ini, sudah tulang belulang ini. Nah, ini sudah pernah ada menjadi tulang belulang. Jauh lebih mudah untuk kemudian diadakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sebelumnya kamu tidak ada saja mampu diadakan oleh Allah. Ya. Dan pada tubuh manusia ada satu bagian yang memang tidak akan hancur. Dan dia ini, ya, Abudzanab namanya, bagian ekor, tulang ekor manusia, ya, yang kasat mata, tidak bisa terlihat oleh mata, ya. Mithqala dzarrah beratnya, tetapi dia ada dan tidak bisa hancur. Walaupun dia diterbangkan angin, walaupun dia dibakar, walaupun dia berada dalam yakni tempat yang paling dalam dalam dunia ini, sebagaimana orang yang mungkin tenggelam dan sebagainya di dasar bumi, Allah akan mengeluarkannya semuanya dan akan hidupkan lagi dengan tarkibnya, sesuai dengan tarkibnya masing-masing, dan kemudian Allah akan kembalikan sesuai dengan jasad masing-masing. Dalam artian tidak akan keliru nyawa-nyawa yang Allah Subhanahu wa taala ambil tadi untuk dikembalikan kepada jasad-jasad masing-masing. Meskipun keadaan jasad masing-masing di akhirat nanti berbeda dengan keadaan mereka di dunia. Masing-masingnya sesuai dengan perbuatan mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia yang sudah mati, ya, itu diisyaratkan di dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Subata itu arti daripada makna subat itu adalah al-inqita'an al-harakat, yakni putus dari pergerakan, dalam artian istirahat. Tetapi di antara makna yang lain adalah al-maut. Subata itu artinya maut. Nah, ini kematian. Yakni Allah jadikan tidur kalian seperti kematian. Kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain bahwa tidur itu adalah kematian. Disebut sebagai wafat. Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang telah mewafatkan jiwa-jiwa di saat matinya dan yang belum mati pada keadaan tidurnya. Sehingga an-naum itu akhul maut, sebutannya begitu. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan kita disunahkan bangun tidur untuk kemudian menyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kita. Maka ini juga merupakan barahinul ba'ts. Dan Allah tunjukkan di dalam banyak ayat, di dalam surah Al-Baqarah sendiri ada 5 kasus. Kalau diceritakan panjang itu 5 kasus dalam surat Al-Baqarah di mana Allah menghidupkan manusia di dunia ini, ya. Di dunia ini. Kasusnya Bani Israel yang mereka minta diperlihatkan Allah, kemudian disambar petir, mati semua mereka. Dihidupkan kembali. Itu dilihat oleh manusia yang lain. Ya. Kemudian kasusnya, ya, Bani Israel pula terkait dengan kemudian disuruh untuk, ya, orang yang terbunuh. Pembunuhnya tidak diketahui, kemudian Allah menyuruh untuk menyembelih seekor sapi betina, dan kemudian bagian daripada sapi tersebut dipukulkan pada si mati dan hidup kembali. Kemudian Nabi Isa, bagaimana beliau menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian juga Nabi Ibrahim menghidupkan burung yang sudah tercacah-cacah sekian bagian, kemudian satu bagian taruh di gunung sana, satu bagian taruh di gunung sana, satu bagian di 4 penjuru mata angin. Kemudian setelah itu Ibrahim memanggil burung tersebut tiba-tiba dalam keadaan melihat persatuan daripada anggota-anggota tubuh burung tersebut. Kemudian juga seseorang yang dia melihat koryah yang sudah hancur lebur, tinggal puing-puingnya, ya. Kemudian Allah wafatkan dia, meninggal dunia setelah 100 tahun dihidupkan kembali, ya. Dihidupkan kembali dalam keadaan dia melihat unta yang dia tunggangi atau kendaraan yang dia tunggangi, ya, bagaimana khimar itu, ya. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya. Betul-betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tulang belulang yang sudah berserakan tersebut menjadi tulang kembali, kemudian setelah itu dibuntal dengan daging, kemudian setelah itu tampak urat-urat nadinya dan seterusnya, kemudian bisa meringkik kembali hidup seperti sedia kala. Kemudian juga kisah ribuan orang yang keluar takut kematian, kemudian Allah mengatakan mutu, matilah kalian, mati semua, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Itu kejadian semua dalam kehidupan dunia dan ma'ruf ya, dalam artian ma'ruf diketahui oleh manusia, dan beritanya menjadi berita yang menghiburkan dunia pada masanya dan bahkan diabadikan di dalam Al-Quran sampai saat ini. Maka itu semua merupakan barohinul ba'ath, dan barohinul ba'ath tersebut semuanya, keempat-empatnya sebagaimana tadi telah dijelaskan, terdapat dalam surat An-Naba dari awal sampai akhir, dan ditutup tentang kisah-kisah kejadian-kejadian di hari kiamat. Sehingga Al-Azim dalam ayat ini la syak raib, yang dimaksudkan adalah al-ba'ats, hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Naftafiruna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.